Dosa gangsal. Bilih setan niku pendamelanipun napa niki meden-medeni. Nggih. Ngajrih-ngajrihi sinten aulia ahu. Para waline. Waline setan nggih, sebab wonten walinipun Allah, wonten walinipun setan. Ingkang saged dipun wedeni dening setan menika namung para wali-wali setan. Kawulane setan. Wa qaulullahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, inna madzalikum syaiton. Yakti dheweke iku pinangka setan, yukhawifu auliya'ahu. Sing meden-medeni para waline. Fala takhafuhum, mongko sira kabeh aja padha wedi marang setan. Wa khafuni, ananging sira wedi marang ingsun Allah. In kuntum mukminin, menawa sira iku kelebu golongane wong-wong kang iman. Menika dawuh pangandikanipun Allah mapan wonten surat Ali Imran ayatipun 170 gangsal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados saking ayat niki kula panjenengan sedaya saged mangertosi bilih antawis pendamelanipun setan niku meden-medeni manungsa. Nggih. Ananging manungsa ingkang saged dipun weden-wedeni dening setan menika namung para kawulane setan. Ewon dene kawulane Allah Subhanahu wa taala niku mboten gadahi raos ajrih dumateng setan. Setan menika sinten ingkang dipun pikajengaken wonten ayat niki? Ai syaitonul jin. Setan saking nggih peranganipun jin. Yukhawifu auliya'ahu, maknanipun yukhawifukum bi auliya'ihi wa yu'adzimuhum fi sudurikum. Setan iku yukhawifukum meden-medeni sira bi auliya'ihi kanthi wali-waline setan. Jadi setan anggenipun meden-medeni menungsa niku nggunakake pambiyantune wadyabalane setan. Setan iku kepengin meden-medeni sira kanthi nggunakake pitulungane wadyabalane setan. Wa yu'adzimuhum fi sudurikum. Lan setan iku gawe gumun nggih. Gawe gumun kawulane setan iku ana sak jroning dada-dadanira. Maknanipun setan iku ndamel gawe supaya awake dhewe iki gumun marang kawulane setan. Sinten to kawulane setan iku? Para dukun nggih. Nggih para tukang ngapusi, tukang santet, tiang-tiang ingkang nggih ngaku-ngaku mangerteni barang gaib. Uning desa kene ana sing bau reksa, uning desa kene ana ing pusaka kependem. Kudu dicabut, kudu didudut lan sak piturutipun. Niku kawulane setan. Nggih, kawulane setan. Sebab napa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sampun wungsal wangsul ngendika, "Kul ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Dawuh sira Muhammad, ora ana makhluk siji ana ing bumi, ora ana makhluk siji ana ing langit sing mangerteni barang gaib kejaba Allah Subhanahu wa taala. Mila nalika umat Islam niki para pendherekipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang sejati, ingkang estu-estu nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi, sewayah-wayah wonten menungsa dugi enek menungso teko tendesane ngaku-ngaku mangerteni barang gaib, piyambake pun sampun gadai cecepengan ingkang gumathok bilih menungso sing ngaku mangerteni barang gaib iku mau pinangka waline setan. Senadyan dheweke niku kandha badhe paring pitulungan, senadyan dheweke iku anggone ngaku-ngaku barang gaib nggih nganggo kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat syahadat ning sauger menungsa niku ngaku-ngaku mangerteni barang gaib nggih, sauger dheweke niku dadi dukun, kahin, tukang ramal, tukang betek lan sak pituritipun dheweke niku resmi dadi kawulanipun setan. Umat Islam haram pitados, haram mboten pareng percaya marang menungsa model kaya ngono kuwi nggih. Ananging dipun sebataken wonten mriki, zalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu. Maknanipun apa? Dipun sebat ning penyerat kitab niki, setan kuwi meden-medeni sira kabeh kanthi nggunakake wali-waline setan, kanthi nggunakake kawulane setan. Wa yu'adzimuhum fi sudurikum, lan setan iku gawe supaya kowe kuwi padha gumun marang kawulane setan. Setan iku gawe atimu wedi marang dukun. Nyubya-nyubya marang wong-wong sing ngaku mangerteni barang gaib. Gumun setahun marang dukun. Wah, dukune kok sekti mandraguna jayeng palugan ora tedhas tapak paluning pandhe. Bebasan tinumbak bengkung sinuduk putung. Yen kesel dipijeti godo, yen ngelak ngombene banyu wisa. Banyu wisa niku racun. Gumun. Kathah para manungsa niki gumun marang kekiyatanipun dukun. Kekuatane para kawulane setan. Janjane napa? Kawulane setan niku pendamelane ngapusi, ngedebus. Nggih, menarik pusaka niku pret niku pusaka ngapusi. Dheweke pun delik sik didresepke mriku terus etok-etok. Weh. Nggih, maca japa mantra, etok-etok nyambut gawe menggeh-menggeh ngene. Menggeh-menggehe barang niku mung etok-etok. Senadyan kancane kathah, ananging umat Islam ingkang anggadhahi kapitadosan iman dumateng Allah, iman dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapitadosanipun menika kukuh bakuh, mboten nate hoyak, mboten nate kenggo, mboten nate goreh, mboten nate rongeh. Nggih, kalian sedanten tumindakipun kawulane setan saking kalangane para dukun. Fala takhafuhum sira kabeh aja padha wedi marang setan lan wadya balane wa khafuni ananging sira iku wedi marang aku. Nggih, nek dukun kandha ngene wedi. Nawi Allah Subhanahu wa taala ingkang ngendika mboten wedi. Niku ora kewalik. Niku sanes waline Allah. Niku waline setan. Antawisipun ciri wali-walinipun setan dumateng Allah mboten ajrih ning nek marang dukun wedi. Dumateng Allah mboten purun manut ning karo kandha karo dawuhe napa niki perintahe dukun niku semrintil manut sendika dawuh. Nggih. Nek dikandhani karo dukun niku nggih sendika dawuh. Ananging nalika nampi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, oh kosik dawuhe Allah keri. Nggih. Aja padha ndem-ndeman kosik, ndem-ndeman ki enak kok. Aja padha udut kosik, udut ki wis gatok kok. Nggih. Lah menika dawuhipun Allah dipun lirwakake. Ewon dene dawuhe dukun, wah niku gage-gage. Iki desa kene iki ana sing nunggu kudu dicepaki sajen. Desa kene iki ana pusaka kependem kudu ndang dicabut. Wah niku wong sak desa gembruduk. Biasanipun sing gembruduk niku wau ajrih marang dukun, ajrih marang setan ning mboten nate ajrih marang Allah Subhanahu wa taala. Mila dalu niki nggih kula ajak-ajak dumateng kaum muslimin sinten kemawon. Para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak de, bude, pak lek, bule, kang mas mbak yulan adik-adik ingkang mirsani. Nggih pengawasan wonten kalau dangen dalu punika. Sakniki awake dhewe kudu ngonceki atine awake dhewe. Kira-kira aku ki wedine karo Gusti Allah apa wedi karo dukun. Nggih. Menawi panjenengan ajrih dumateng dukun, Allah Ta'ala ngendika, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sira kabeh aja padha wedi marang setan lan wadya balane, ananging sira iku wedi marang ingsun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niki perkawis perkara sing cetha mlaha wela-wela ketok mata ning gandeng manungsa niku. Nggih. Saking pintere setan niku nggih. Ayat Al-Qur'an, hadis Kanjeng Nabi babar blas mboten digugu. Kathah manungsa niku mboten tedhas dalil. Dipun waosaken dalil niku mboten ngefek. Mboten-wonten guna lan paedahipun. Ananging nalika maca primbon, nonton siaran dukun, walah niku lek gumun setahun jumbleng serendeng. Maka dukun niku ngapusi, cetha ngapusi. Nggih, sebab dhewe wadya balane setan. Enten ndok dipecah wong keneng santet, santen jerundok keneng enten apa ne? Enten dome, enten pakune. Lah niku gampang sak gampang-gampange. Ndok niku dikum cokak niku dadi empuk kok. Niki jenengan nyumet geni. Nggih, geni nggih, ten mriki enten genine, sentir niki. Ndok niku mboten saged mlebu mriki. Jenengan jekekne dhuwur mriki. Suwe-suwe ndoke niku dadi empuk, dadi mlebu ten ngen porong niki. Nek kulite pun empuk niku kena dileboni jarum, kena dileboni dom, kena dileboni beling, kena dileboni paku. Lan sak piturutipun. Ning jenengan pun kebacut percaya kali dukun ndok diusek-usek ni wetenge wong sing keneng santet dipecah lho rupane abang. Ya abang wong disuntik tentir ndok emang. Disuntik tentir dileboni dom. Ngono kuwi akeh wong percaya la ilaha illallah. Nggih. Mergo saking adohe menungsa saking piwucal agami Islam. Sing ditonton niku mung siaran dukun, pengajian mboten nate mirsani. Upama mirsani ngantuk-antuk. Ilmunipun mboten lumebet wonten sakjroning ati. Keimananipun ringkih. Nggih, mboten kukuh, mboten bakuh. Terus pripun niku nggih kula panjenengan sedaya ketah asring-asring nyuwun nggih keimanan hidayah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Narik pusaka enten wong narik pusaka niku ditarik iki pusaka sing kependem. Lah kula dolan ten pasar Triwindu Solo niku pirang-pirang wong dodol jimat niku. Niku kan ming tuku keng mriko. Nggih, regane 15.000. Ditarik ngeten iki. Modal ngene tok guran. Abot wis metu. Iki mahare 150.000. Oh, mboten nang enggen kula niku gratis. Gratis golek kondang dhisik. Mengin nek pun kondang nembe. Nggih. Gratis sebab napa entuk bayaran saka YouTube. Jenengan ampun gampang polos-polos to. Dadi menungso iki mbok aja polos-polos. Aja gampang diapusi. Napa meneh sing ngapusi cetok-cetok dukun. Na'udzubillahi min dalil. Nah, saking ayat kala wau kula panjenengan sedaya saged min mendhet pinten-pinten piwucal antawisipun setunggal. Tahrimu tarkil wajib khaufan minal khalqi. Haram hukumipun ninggalake kewajiban ming krana ajrih marang makhluk. Haram ninggalake kewajiban krana wedi marang makhluk. Krana wedi marang setan, krana wedi marang menungsa. Menika mboten pareng, nggih. Enten mbak-mbak niku leng pun ngaji, impun ngaji nggih, sampun pirsa ngerti ngertos menawi ngagem jilbab niku hukumipun wajib. Kok dikongkon kalih nggih Pak Dene, oh iki kok melu pengajian ya kena ning lehmu nganggo jilbab iki nek pengajian wae. Nek sing meneng mulih ning omah ning pasar wis ora sang nganggo jilbab. Niku dheweke ajrih wedi kalih pakne gedhe. Terus dipun tinggalake menika mboten pareng. Nggih. Mboten dipun keparengake ninggalake kewajiban agami Islam nggih ming krana ajrih marang menungsa utawi ajrih marang setan. Moro ning ngene dukun, yo nek kula nek ra ning ngene dukun mengke kula wedi nek ra mari. Na'udzubillahi min dzalik. Menika sedanten dipun awisi dening agami Islam. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sira iku aja wedi marang setan lan wadya balane ning wadya sira marang ingsun. Inna madzalikum syaiton yukhawifu awliya'ah. Yakti dheweke iku setan sing gaweane meden-medeni. Nggih. Dadi nek diweden-wedeni ampun wedi. Nggih, sauger kula panjenengan sedaya nderek tindak lampahipun syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsanian wujubu ikhlasil khaufi lillahi ta'ala. Wajib kula panjenengan sedaya ngikhlasake raos ajrih marang Allah. Maknanipun pripun? Kok ngikhlasake rasa wedi kanggo Allah? Maknanipun ajrih kula panjenengan sedaya menika namung dumateng Allah. Ajrih sing pripun nggih menika ajrih ingkang nyebabake ketundukan. Nggih, panjenengan ajrih dumateng sing bawa reksa bar niku tunduk, nggih bar niku terus nindakake pangibadahan wonten mriku rupa sesaji, rupa ndonga, pasrah, tawakal, nah menika haram. Sebab raos ajrih niku wonten pinten-pinten peranganipun. Antawisipun dipun wastani al-khaufu at-tabi'iyyu. Raos ajrih ingkang alami, kados menungsa niku nggih ajrih dumateng kewan galak, nggih. Ajrih dumateng napa meneh? Dumateng setrum upamane aku wedi nek ke setrum. Lan niku raos ajrih ingkang tabi'i ingkang alami normal hukumipun. Mboten napa-napa napa melih awake dhewe menungsa lumrah. Kanjeng Nabi Musa niku nggadahi raos ajrih. Nggih. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Banjur Musa rumangsa wedi. Nalika ngadepi napa niku? Sihiripun wadyabalane Raja Pirngon. Qulna la takhaf. Allah Subhanahu wa taala dawuh ingsun banjur dawuh marang Musa. Eh Musa, sira aja wedi. Wa alqi ma bi yaminika talqaf ma sana'u. Kuwi teken sing ana tangan-tanganmu kuwi uncalno. Niku wajeng masang teken mboten sida niku. tekan sing ana tangan-tanganmu kuwi uncalno, dheweke bakal nguntal malang ula-ula cilik sing digawe dening wadyabalane Firaun. Ateges Nabi Musa nggadahi raos ajri. Ning ajrihipun Nabi Musa mboten kok terus nggawe Nabi Musa terus tunduk patuh. Mboten. Menika raos ajri ingkang alami ingkang biasa. Raos ajri sing mboten dikeparengake niku raos ajri sing nyebabake awake dhewe niku dadi ninggalke kewajiban. Kewajiban marang Allah. Lha menika mboten pareng. Nggih. Mboten pa? Mboten pareng. Tuladhanipun kathah to. Mungkin nek ora golek utangan sing ana ribane wis iki mesti aku wedi aku. Ora bakal iso urip normal kaya dene tangga teparo kancane. Tangga teparo wis tuku motor, wis tuku mobil. Sak desa aku ora duwe motor dhewe. Iki kudu golek utangan riba iki. Nek ora ndang golek utangan sing ngene ning anakane sing ngene ning bungane cetha aku ora entuk silian duit. Lah menika raos ajrih ingkang haram. Raos ajrih ingkang nyebabake kula panjenengan sedaya ninggalake kewajiban. Raos ajrih ingkang nyebabake kula panjenengan sedaya tunduk marang sakliyane Allah. Bar niku pasrah. Ku nek ora pasang sesajen aku wedi nek demite ngamuk. Lah niku raos ajrih ingkang haram. Nggih. Sebab jenengan ajrih jenengan wedi bibar niku jenengan nindakake pangibadahan marang sakliyane Allah. Rupa sesajen nggih rupa meragat satu kewan diwujubke kanggo sakliyane Allah menika tumindak syirik. Ewondene wedi ajrih marang kewan galak menika raos ajrih ingkang dipun keparengake. Salisan khaufullah min alamatil iman. Raos ajrih dumateng Allah niku pinangka tondo keimanan. Malah-malah ulama ingkang keimananipun paling kiat menika tiyang ingkang raos ajrihipun dumateng Allah menika paling ageng, paling gedhe. Nggih. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yakti wong-wong kang ajrih, ya wong-wong kang wedi marang Allah iku mung menungso saka kalangane para alim ulama. Ya sebab ya mbak pun gadai ngelmu. Gadai kaweruh. Gadai seserepan. Nggih, babakan syariat agami Islam iki ra kena, iki dosa, iki nyebabake menungso mlebu neraka. Terus nyambake pun raos ajrih pun dumateng Allah menika inggil. Wedi. Nerak laranganipun Allah niku wedi ajrih. Oh iki musik iku ora kena ditindakke senadyan aku arep mantokke anak. Ning ora kena nganggo musik. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang. Menawi Allah lan Kanjeng Nabi niku dawuh niku ditindakke mboten diprotes. Ala wong mantu kok ora nganggo musik apa ya iso. Lah kathah sing iso kok. Nggih. Olahraga iki ora nganggo musik apa ya iso. Kathah sing saged. Mlayu-mlayu, senam, nggih, diitungi. Diitungi 1. 2. 4. Ngoten niku saged to nggih. Bar 2 kok 4 niku ya rada weng. Bar 2 niku 3 riyen terus 4 nggih. Mboten saya nganggo gamelan dikotheki. Zikir kok solawat kok orang nganggo musik iku kayane ora lega lho. Iku keliru. Kenapa pokok ngrasake ora mantep nek ora nganggo musik? Karena pun kulino. Wong niku nek pun kulino, bar madang mboten nudut niku jari, jari rasanya kaya ditapuki wong gitu. Aku ki nek bar sarapan, bar madang, bar ngombe kok ora udut. Kuwi rasane blangkeman lambene kaya ditapuki wong niku. Dadi terasa tidak sempurna. Terus awake dhewe kepengin golek kasampurnan kanthi cara nerak laranganipun Allah ngoten. Mboten pareng niku. Nggih. Awake dhewe sing kudu manut marang Allah, aja kok Gusti Allah dikongkon manut marang kekarepane awake dhewe. Lah awake dhewe niku sinten? Kok Gusti Allah kon manut awake dhewe niku lho. Kebalik. Kula panjenengan sedaya sampun dicipta dening Allah, dadi titahe Gusti Allah, diparingi seger waras, diparingi urip sandang papan tangan. Kewajibane awake dhewe tunduk lan patuh marang Allah, manut marang Allah, ora kok diwalik Gusti Allah kon manut. Ya Allah iki piye ta ya? Aku kini bar madang ora udut iki rasane kaya ditapuki wong. Niku setunggal niku mboten leres. Niku ming perasaan sing digedhek-gedhekke kemawon iki. Buktine kathah wong-wong sing udut niku saged leren. Buktine kathah wong-wong mantu mboten nganggo musik. Saged lumampah kanthi sae. Nggih. Bukti ini kata wang-wang olahraga mboten nganggo musik saged lumampah kanthi sae. Ming krana kurang-kurang pakulinan kemawon. Ora krasa mantep niku sedina, rong dina, telung dina, petang dina ngoten niku. Engko ora iso bareng. Lah wong salat niku lho. Wong 1000, wong 10000 salat bareng niku mboten nganggo kotekan nggih saged. Nggih mboten. Malah-malah nate nggih wonten tiyang kafir niku ditakoni. Ditakoni. Kang, piye? Kira-kira Kang, nek ana sak tengah lapangan kuwi ana wong 10000. Kuwi kon mandek dalam hitungan kurang dari 1 menit. Dhewe langsung kon baris rapi iso apa ora? Oh, ora iso. Wong 10000 sak lapangan dalam hitungan kurang dari 1 menit, setengah menit 30 detik. Kon mandek, kon baris rapi langsung mandek cep, langsung baris anteng. Iso apa ora Kang? Ora mungkin. Buktine piye? Buktine ning pasar kae. Ning pasar kae paling ming 3000. Lah iki wong 10000. Ayo wong pasar do meneng kabeh, baris iso ora iso. Saiki tak jak nonton Kang, tontonan nggon TV kae. Ini siaran langsung salat ana ing Mekah. Kuwi nek tok tonton wong sing semut kaya akeh saking akeh kaya semut mubal. Pirang-pirang kae piro kira-kira? Nah, tak tonton kaya ya udakara ya 10000 12000. Delet engkas. Engko kaya kowe meneng kabeh langsung baris rapi. Ya ora percaya aku. Ya sik tontonan kae. Bar niku terus komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Wong sing do mlaku, wong sing do tawaf, glibetan nggih, tepating seruwet niku begitu nggih mireng komat niku langsung mandek cep baris rapi seret Allahu Akbar salat tata rapi. Dalam waktu kurang dari setengah menit. Lah niki wong kafir mlongo, kok iso ya? Piye kuwi carane kuwi? Mengendalikan wong semono akeh. Dipun sanjangi ya kuwi, agama Islam ngono kuwi. Nggih. Ning kanthi swara takbir menungso muandek. Nggih. Sing maune cerita cerewet kendel. Nggih, baris rapi, safipun rapat lurus. Rukuk-rukuk kabeh, sujud-sujud kabeh bareng. Ora nganggo kotekan, iso bareng, gitu. Nah, niki pinangka pratandha kula panjenengan sedaya kedah mitadosi bilih syariatipun Allah menika sarwa sae. Salajengipun Allah Subhanahu wa taala dawuh innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Innama yakti ya'muru masajidallahi wong-wong kang makmurake masjidhe Allah. Man amana billahi mung wong-wong kang iman marang Allah. Wal yaumil akhir lan iman marang dina akhir, iman marang dina kiamat. Wa aqama sholata lan wong-wong kang nindakake salat, wa ataz zakata lan bayar zakat, wa lam yakhsha illallah. Lan dheweke ora wedi kejaba marang Allah Subhanahu wa taala. Fa asa muga-muga ulaika dheweke iku ayakunu kelebu perangane menungsa minal mutadin kang diwenehi pitutuh. Kang diwenehi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Menika dawuh pangandikanipun Allah mapan wonten surat At-Taubah. Ayatipun 18 nggih. Surat At-Taubah ayatipun 18. Kula ambali malih Allah taala dawuh innama yakti ya'muru. Nggih. Wong sing makmurake masjidallahi masjid-masjid Allah. Man amana billah iku mung wong-wong kang iman marang Allah wal yaumil akhir lan iman marang dina kiamat. Tiang-tiang ingkang kuat memakmurkan masjidipun Allah menika namung tiang-tiang ingkang iman marang Allah, iman marang dina kiamat, wa aqamas sholata lan wong-wong kang nindakake salat wa ataz zakat lan bayar zakat, wa lam yakhsha illallah, lan ora wedi kejaba marang Allah. Niku sifat-sifatipun nggih, tanda-tandanipun tiang ingkang memakmurkan masjid. Nggih. Sebab wonten sawijining hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam niku paring dawuh nggih sabaatun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Ana pitung golongane menungsa kang bakal dieyup-eyupi dening Allah, diayomi dening Allah. Ana ing dina ora ana pengayoman, ora ana pengiyupan kejaba asale saka Allah. Maknanipun wonten menungsa cacah pitu sing bakal diayomi dening Allah benjang wonten ing akhirat. Antawisipun tiyang ingkang Atinipun menika tansah kumandhel-kanthil wonten masjid. Tiang-tiang ingkang tansah memakmurkan masjid nggih nindakake salat, nggih pengajian, nggih iktikaf, nggih ngawontenaken kegiatan-kegiatan ibadah ingkang manfaat barokah wonten masjidipun Allah. Lha niku mboten sedanten menungsa saged nindakake. Namung tiang-tiang ingkang iman dumateng Allah dumateng dina kiamat nggih nek ora percaya karo napa niku ganjaran karo dosa iki Kang iki mbok ya ora anu dolan ning gone dukun, leren aja percaya karo dukun kuwi dosa gedhe. Alah, dosa iki rupane apa? Kaya kowe iki tau wiruh dosa. Dosa iki rupane apa? Lorek ijo apa abang? Ya niku tiyang-tiyang kang mboten pitados dumateng Allah, mboten iman dumateng dina kiamat, mboten mungkin wong model ngoten iki badhe memakmurkan masjid. Tiyang ingkang memakmurkan masjid ingkang badhe dipun tulungi dening Allah, ingkang badhe dipun ayomi dening Allah menika namung tiang-tiang ingkang iman dumateng Allah. Dumateng dina kiamat lan tiang-tiang ingkang nindakake salat lan bayar zakat. Nggih, zakat mal niku kanggonipun tiang ingkang sugih. Nggih, zakat fitri niku wajib. Nggih. Tumrapipun sedanten umat Islam. Sing napa niki sak sampunipun bayar zakat fitri dheweke tesih gadai jatah daharan sedino. Niku pun wajib bayar zakat fitri. Walam yaksa ilallah lan wong sing makmurke masjid iku wong-wong sing ora wedi kejaba marang Allah Subhanahu wa taala. Nek wedi karo setan mboten mungkin. Nggih ajeng salat subuh niku ten sanding masjid niku enten napa niku jenenge? Enten bandosa pirsa bandosa. Keranda niku lho. Keranda niku basa Jawane bandosa nggih. Airuh bandosa niku wedi mlayu mulih ra sida ning masjid tok. Masjide sepi rung eneng wong, eneng bandosane aku wedi mlayu ngene. Piye piye le ajeng memakmurkan masjid niku. Semanten ugi ajeng pengajian ten masjid nggih, pengawasanipun jam 8 dalu. Dheweke niku nyepeda piyambakan, lewat nggen peteng wedi mlayu mulih ra sida. Ora mangkat pengajian ngopo lho, aku wedi kok. Ora ana sing ngampiri ngene. Ah menika tiyang-tiyang ingkang tasih ajrih dumateng sak liyane Allah. Enggal-enggal mertobat mboten wonten zat sawiji ingkang maringi bebaya maringi manfaat kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Menawi sampun iman dumateng Allah, iman dumateng dina kiamat, nindakake salat, nindakake utawi bayar zakat, mboten ajrih kejawi dumateng Allah, nggih badhe diparingi napa? Fa asaulaika ayakun minal muhtadin. Muga-muga wong-wong iku kelebu golongane wong-wong kang diparingi hidayah. Diparingin apa? Hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah piwucal saking ayat niku setunggal imaratul masajid bil ibadati. Imaratul masajid makmurake masjid digawe masjid iki supaya rejo nggih. Bil ibadah kanthi ibadah. Ibadah niku napa? Sedanten perkawis ingkang ditresnani lan diridhoi dening Allah. Rupa ketaatan lan ibadah niku kedah nderek syariate Nabi. Sebab kathah tiang nindakake rumangsane nindakake ibadah. Ning niku dudu syariate Nabi. Lah niku mboten memakmurkan masjid niku jenenge. Niku mboten ditresnani Allah malah didukani dening Allah Subhanahu wa taala. Min alamatil iman iku kelebu tondo tandane keimanan. Jadi tiang ingkang memakmurkan masjid niku tiang-tiang ingkang gadai iman. Saya gede imane saya sregep memakmurkan masjid. Saya tipis iman ini ku saya mboten gelem sobo masjid. Tanian wujubu iqamati sholatil khams. Wajib hukumipun nindakake sholat ingkang gangsal wektal niku. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Niku hukumipun hukumipun apa? Hukumipun wajib lan masjid-masjid niku wonten satunggalipun karang padesan menawi ngantos mboten nenten sing tindakake salaten mriku. Ni wong sak desa dosa kabeh niku. Dosa kabeh. Ngantek ana sing mboten adan, nggih wong mboten nenten wong nindakake salaten masjid dosa kabeh. Sebab nindakake salat gangsal wektal menika hukumipun wajib. Dalilipun Allah Subhanahu wa taala dawuh warka'u ma'arraqiin lan tindakno salat bebarengan karo wong-wong kang salat. Salisan wujubu ada'i zakati ila mustahiqiha. Wajib hukumipun bayar zakat kanggo tiang-tiang ingkang nggadahi hak nampi zakat. Ngene iku wonten 8 golongan sampun dipun sebataken dening para yai, para ustad, wonten pengaosan fikih. Nggih. Menika zakat menawi sampun dumugi nisab, nggih. Jenengan kagungan bondo dunya sudah mencapai nisab, kinten-kinten niku napa nggih reginipun niku sami kalian bobote emas 8 gram. Duwe celengan panjenengan, duwe duit, duwe tabungan, duwe rekening. Nggih, cacahe rekening niku nek ditukokke emas niku pun entuk 8 gram. Lah niku wajib ditokke 0,5%. 2,5% dari total celengan kula wau. Terus diparingke sinten 2,5% niku? Fakir, miskin, nggih. Terus fisabilillah. Nggih, terus tiyang ingkang katelasan napa niku sangu nggih. Ingkang katelasan sangu wonten tengah dalan wong sing gejiret utang, niku utange utang mboten utang riba nggih. Utang mergo butuh saestu lan menika kepareng dipun paringi napa wau bondo zakat kala wau. Nggih, terus zakat mal niku medali setunggal tahun sepisan. Ya mboten kok ten Islam niku mboten enten istilah zakat profesi. Nggih, pendak sasi gwajine dipotong 2,5% kanggo zakat niku mboten wonten, sebab antawis syaratipun zakat niku sudah mencapai haul. Bondo niku sampun disinggahke nggih paling sekedhik niku setunggal tahun. Nek bondo niku setunggal tahun kok wis ngeluwihi 85 gram emas, ngantos setahun niku mboten sudo, malah saya tambah. Lah niku saben setahun nggih sepisan menika kedah dipun pendet 2,5% dibayarake. Nggih. Kanggo tiang-tiang ingkang gadai hak nampi zakat. Menika hukumipun wajib. Nek enten wong sugih kok ora bayar zakat, wo. Niku dosa gedhe. Wonten sawijining hadis riwayat dipun sebataken bondo sing kudune dizakatake niku malah dipangan dhewe niku. Sesuk wonten akhirat dipun ganti, dipun rubah nggih dening Allah Subhanahu wa taala dados makhluk ingkang kawastanan Asy-Syuja'ul Aqra. Syuja'ul Aqra menika ula nggih sing wisane niku paling beracun. Wisane niku paling bebayani. Nggih ngantos kulite napa iki ndase ula niku kulite nganti rontok saking kathahe wisa niku. Lah wisa niku si ula kala wau Syuja'ul Aqra niku wau nggadahi tugas juwing-juwing marang menungsa sing boten purun bayar zakat. Nggih, mila para sederek, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, ingkang gadahi bondo donya pun disinggahke setahun punjul kok luweh saking 85 gram, nggih, rupa emas niku enggal-enggal dibayar zakate setahun sepisan. Nek mboten niku panjenengan badhe nandang napa niku badhe nampi dosa lan nandang pasiksan benjang wonten akhirat. Naudzubillah min dzalik. Rabi'an wujubu ikhlasi khasyati ta'zim lillah. Wajib hukumipun ngikhlasake raos ajrih nggih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Raos ajrih ingkang ngagungake Allah menika namung dipun ujubake, namung dipun aturake wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Allah ayat ingkang angka 3 wa minan nasi man yaqulu lan seperangane menungso ana sing kondo. Amanna billah, aku kuwi iman marang Allah. Fa idzalan nalika udhiya dheweke diganggu fillahi, ana sakjroning agama Islam. Nalika dheweke diganggu nindakake syariate Allah niku enten sing ganggu. Ja'ala fitnatan nasi, dheweke niku nggih rumangsa gangguane menungso niku ka'adzabilah kaya dene pasiksane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wala in ja'a nasrun min rabbika, nalika teko pitulungane Allah, nalika teko pitulungane pangeranira marang sira, layaqulunna dheweke wong-wong munafike ku kandha inna kunna ma'akum. Oh, aku ki balamu. Aku ki kancamu, hei umat Islam. Awalaisallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Nggih. Allah menika maha mangertosi, Allah menika maha pirsa isine dada-dadane menungso kabeh. Menika dawuh pangandikanipun Allah mapan wonten surat Al-Ankabut ayatipun sedasa nggih paring keterangan bilih seperangane menungso niku wonten sing kandha, "Wah, aku ki ya Islam, KTP ku ya Islam." Ning nalika nindakake syariat Islam, niku wonten gangguan sithik ngoten pun mboten kuat. Nggih. Gangguan sithik niku pun ngresula. Nggih. Digrenengi tanggane niku kaya-kaya nampa azab, nampa pasiksan saka Allah Taala. Nggih. Diganggu sithik niku kaya-kaya wis ngrasake neraka ngoten lho nggih. Maknane pun apa? Dheweke mboten sabar. Dheweke mboten sabar nampi ujian saking Allah Subhanahu wa Taala. Nah menika wonten seperangane menungsa modele ngoten niku. Ngaku Islam nek kon kurban moh cethil, ngaku Islam nek kon zakat moh. Ngaku Islam nindakake syariat Allah digrenengi tanggane mboten kuat. Alah wis aku serah kuat aku melu padha kancane wae. Lah nek ning alam donya yang mboten kuat pripun iso sesuk nampi nggih pasiksan saking Allah. Napa kuat? Mengko urip ten alam donya niku delet. Nggih sedilit mboten dangu. Mengko panggesangan wonten akhirat menika langkung dangu. Wal akhiratu khairun wa abqa. Lan penguripan ana ing akhirat iku luwih becik, penguripan ana ing akhirat iku luwih awet, luwih langgeng. Nggih, lha nek awake dhewe diganggu menungsa gara-gara nindakake syariat Islam, ora gelem sesajenan gara-gara digrenengi tanggane, ora gelem genduren dipoyoki tanggane terus ra kuat terus akhire melu genduren, akhire melu wiwitan, melu sesajen, melu tumindak syirik. Lha niku pun disebut dening Allah wonten surat niki. Wa minan nasilan ana seperangane menungsa man yaqulu sing kandha amanna billah. Aku iman marang Allah. Fa idza udhiya nalika diganggu filah nalika nindakake dawuh Allah ja'ala fitnatan nas ka'adzabilah. Dheweke nganggep gangguane menungsa iku kaya dene pasiksan. Sumuk panas ora kuat. Mboten ngoten niku. Umat Islam pendherekipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kedah nggadahi prinsip mempertahankan Islam. Nggih, diganggu wis ben sing ganggu. Dipoyoki wis men ku nek lambene keju mingkem dhewe. Nggih, wong awake dhewe niku manembah marang Allah niku krana Allah mboten krana menungsa, nggih. Awake dhewe sedekah niku mboten golek pangalembanane menungsa. Mboten golek supaya dialem, dipuji dening menungsa mboten. Awake dhewe sedekah niku dialem menungsa ben. Awake dhewe sedekah dipoyoki menungsa ben. Awake dhewe sedekah ngarep-arep ridhanipun Allah Subhanahu wa Taala. Diganggu wis semen, dialem yo semen. Iku tanggungane sing ngalem, tanggungane sing moyoki, tanggungane sing ganggu, tanggungane awake dhewe karo Allah Subhanahu wa Taala. Ngoten niku lha wong awake dhewe niku mempertahankan bondo kadonyan ngoten wae mboten wedi kok. Nggih. Sakniki nek jenengan sadean dodolan soto enten lapak nggih, mun gadahi lapak ten pinggir dalan. Niku kongkon ngalih-ngalih Satpol PP manut napa melawan biasane lho ngene. Biasanya manut napa melawan? Bakul-bakul ten pedagang kaki lima sing digusur Pak Satpol PP niku. Ngamuk nggih. Mesti melawan to, mesti ngamuk to. Mongko niku mung sak bondo donya. Ning nek agamane awake dhewe diganggu kok awake dhewe mboten ngamuk. Nggih, awake dhewe nindakake perkara sing becik digrenengi tangga kok malah wedi awake dhewe. Nggih. Mongko niku mbelani perkara ingkang sae. Mboten mung belani lapak nggo dodolan nggih nek digagas lapak dodolan kon ngalih iso golek liyane. Ning nek jenengan nggih kon ngalih terus sesuk nampa pasiksan saking Allah njur arep golek pengayoman kalih sinten? Arep mapan ten jagate sapa wong jagat niki kagungane Allah. Nggih, langit niku kagungane Allah. Nek Allah pun duka njur awake dhewe ajeng pindah teng endi? Nek digusur lapak iso golek lapak liyane. Ditundung minggat karo tanggane iso golek desa liyane. Ning nek ditundung minggat kalih Allah njur arep mapan ten pundi? Monggo benjang ten akhirat niku namung wonten swarga kalih neraka. Nek pun ditundung minggat saking swarga ajeng mlayu ning endi? Nggih, mboten saged. Mila ajri kula panjenengan sedaya dumateng Allah menika kedah langkung ageng melih. Wedine marang Allah niku kudu luwih gedhe tinimbang wedi marang menungsa. Napa melih wedi marang nggih cerita-cerita horor sing ora cetha. Mboten bener. Kula niku pun diceritani kono kae gawat, kono kae gawat. Lah kula tunggone nggih mboten enten apa-apane niku. Nggih, dek wingi ten Gunung Lawu enten le ngamuk-ngamuk. Coba ustate kuwi kok ning Gunung Lawu dhewe. Kula niku mpun tau Gunung Lawu dhewe. Jam 1 bengi tengah alas Gunung Lawu dhewe niku. Mboten enten menungsa sing ngancani. Jam 1 bengi nganti esuk mlaku dhewe ten Gunung Lawu. Nggih, mboten enten apa-apa niku. Banaspati ya ora ana. Nggih. Wewe nggih, 1 men mboten enten. Nggih, kuntil anak nggih. Kuntil putra mboten enten nggih to. Kuntil children mboten enten. Nggih. Sebab sing marahi awake dhewe diwedeni niku ngene awake dhewe pun wedi mila dipun sebat dening Allah yukhawifu auliyaahu. Setan niku mung wedeni para kawulane setan sing wedi marang setan. Nek mboten wedi marang setan insyaallah mboten nggih mboten diwedeni. Ngoten niku. Upama nganti ngetok tenan sawat watu niku lara lho dheweke. Saestu wonten dalile menawi kula aturaken dalile mengke gladrah nggih kepanjangan kathah hadis kathah riwayat nedahake nek jin niku pun ngetok ten ngarepe menungsa niku kena dipiloro kena disawat watu mula upama ana nggih kula niku percaya jin niku saged medeni kula percaya ning niku langka jarang-jarang upama jin niku wani medeni niku mboten wani suwe-suwe lek ngetok niku paling ming sedetik rong detik ngoten niku. Mboten nenten jenenge tok kok 5 menit ngoten. Wacana dikarungi gitu. Leboke nggon karung, bondo dikecrek. Dadi dheweke nek ngetokke napa niku ming diri terus ngilang niku sebabe napa? Wedi dipathak watu. Dipathak watu saged tatu saestu niku, saged lara. Nggih. Dalile wonten hadis riwayat Muslim, wonten jin sing mbok ula ditombak dening sahabat mati, jine mati. Monggo niku jin Islam. Mila saking menika Kanjeng Nabi dawuh nek sira weruh ula ana ngomah aja langsung dipateni mbok menawa kuwi jin Islam ning ditundung minggat ping 3. Nek ditundung minggat ping 3 mboten lunga nembe parang dipun pejai nembe kena dipateni. Lho niku hadis nggih riwayat Muslim pinaka dalil jin iki nek ngetok niku kena dipathak kena ditombak kena dibalang nggih. Ning biasane ning ngetoke ming dilit sebab napa wedi nek dipatak watu. Mila wonten kedatesan ten Jakarta riyin. Nggih enten nggen lift ngoten niku satpam ajeng mlebu enten suster ngesot ten mriku. Diguajuli nganggo sepatu PDL sing enten wesine nika lho. Guajuli ngoten niku. Jebule niku menungsa sing ajeng meden-medeni dandan kaya suster ngesot. Ngantek tulang rusuke niku pedhot. Lah diguajul sepatu enten wesine kok ora pedhot. Akhire beritane heboh. Suster ngisor dievakuasi ke unit gawat darurat ngoten. Salahe sapa niku nek ngoten niku nggih. Mila dukun niku gaweane ngapusi ampun dipun pitadosi. Nah, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang dipun rahmati dening Allah taala, menika dawuhipun Allah nyariosaken wonten seperangane menungsa sing ngaku Islam. Ning nek diganggu sithik nalika dheweke nindakake syariat Islam diganggu sithik niku mboten sabar, mboten kuat. Nggih. Nek umat Islam iku ketoke jaya, masjide niku ketoke sugih, duwite akeh, nggih to. Kok dheweke nyerak-nyerak, "Wah, aku iki kancamu lho, aku bolomu." Ning nek umat Islam nggih ketimplak-timplak, umat Islam nembe rekoso, nggih. Niku dheweke nyukurke. Mula nang masjid aja gur meng gedebus tok. Lan sak pituruti. Lah gene nek lindu ya masjide ya rubuh. Ndak nek kon pasang sesajene ora gelem ngene. Moyoki. Tapi mungkin nek masjide nembe sugih duit, nggih masjide nembe makmur nyerak-nyerak. Oh, aku ki ya kancamu lho nek mbelek sapi ki aku ya bagehono ngoten niku. Nak udzubillah. Enten mboten menungsa model ngoten. Wonten kathah. Nggih nyariosaken perangane menungsa nek umat Islam jaya dheweke ngaku kanca, nek umat Islam niku nembe cilaka dheweke nyukurke. Niku sifat nggih lan tandha tandhanipun tiang-tiang munafik. Nggih, tiang-tiang munafik. Maknanipun napa? Anggone mlebu Islam niku mengge abang-abang lambe. Mboten lahir tekan batin. Nggih. Lahire tok ketoke Islam ning batine niku malah gething serik marang umat Islam, mangkel marang syariate Allah, mangkel marang syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah maringi pengayoman kula panjenengan sedaya dipun tebihaken saking sifat-sifatipun tiang-tiang munafik. Piwucal saking ayat kalawau setunggal as-sabru alal adza fid-din, sabar ngadepi gangguan nalika nindakake syariat agami Islam, min alamatil iman, iku kelebu tondo-tondo keimanan. Nggih, nganggo jilbab, nggih nganggo cadar dipoyoki, awas ninja, awas teroris, skandal mawon. Niku tondo keimanan. Nek mboten iman digroningi tas, ora nganggo jilbab. Nganggo jilbab gurti pas dipoyoki tanggane, sembok rasa jilbaban sisan men padha kancane. Lan uga keimanane pun tipis. Ning tiyang ingkang nggadahi keimanan, nggih. Piyambake niku madhep mantep nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mboten goreh, mboten rongeh, mboten gampang kapilut kahanan kiwa tengen. Nggih. Sebab cinta katresnan kula panjenengan sedaya dumateng Allah, katresnan kula panjenengan sedaya dumateng Nabi niku rak kudu diuji nggih. Wong bebojoan nggih semanten ugi. Wong wadon tresno marang bojone lanang niku mesti diuji. Nggih. Nek dheweke tresnane niku mboten setya tuhu, wong lanang liyane sing luwih ganteng, luwih sugih akeh. Nggih mboten. Semanten ugi piyanton kakung. Tresno marang garwanipun setri sing ten ngomah niku nek mboten cintane sejati, oh ning jaba wong-wong ayu akeh. Nggih. Sing luwih ayu tinimbange bojoku kan akeh. Nek aku lunga metu ning ndi Pak, rapat wis beres. Dolan karo wong wedok liyane nak udzubillah min dalik. Lan iku conto tiang-tiang ingkang mboten sabar ngadepi ujian. Semanten iki tresna dumateng Allah, tresna dumateng Nabi, tresna dumateng agami Islam. Menika mesti wonten ujianipun. Awake dhewe nindakake syariat diganggu, digrenengi, dipoyoki, nggih. Dipatahi watu omahe dikerutuki, dinengke mboten dirui sabar. Niku pinangka tanda-tanda keimanan. Tanian tahrimul mudahanati fiddin. Nggih haram hukume pun napa nggih mudahanan niku nek cara basa Indonesia menjilat ngoten niku. Menjilat. Maknanipun mengorbankan agami ming krana golek senenge menungsa. Wis pokoke sing penting menungsa kabeh seneng perkara Gusti Allah niku larangane tak terjang wis ora peduli. Ngoten niku. Niku kathah tiang-tiang mas-mas, mbak-mbak, nem-neman sing ajeng Rabi ajeng palakrama niku kathah sing ngoten niku. Sing penting pernikahanku berjalan lancar, perkara ning maksiat ning nggon walimah wis ora peduli. Nah menika kelentu, Pak. Niku haram hukumipun mudahanah fiddin. Nggih. Dheweke niku ngurbanake agama ming krana golek ridhane menungsa. Supaya menungsa seneng. Nek perkara Gusti Allah mangkel, Gusti Allah duka wis bene. Mengorbankan kepentingan agama demi meraih napa? Meraih simpati manusia. Kuatah niku. Padahal Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Wala in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Menawa sira iku manut marang akeh-akehe menungsa, akeh-akehe menungsa iku njlompro ngake sira saka dalane Allah. Lah apa awake dhewe ki ra entuk bermasyarakat? Lah sing kandha sapa? Lha apa awake dhewe ra entuk serawung karo tangga teparu sing kandha sapa? Nggih. Pareng bermasyarakat malah hukumipun wajib bermasyarakat, serawung karo tangga teparu wajib hukumipun. Nek enten wong ngaji ahli sunnah wal jamaah bar niku kok mboten serawung karo tanggane, niku malah dosa dheweke niku. Nggih, malah dosa. Wong ora entuk anune melu-melu masyarakat, mboten entuk melu-melu masyarakat niku melu-melu wonten sak lebetipun perkara ingkang haram, ingkang maksiat. Nggih. Contone jagong nanggap napa niku buang dutan, nggih do jogetan lenang wedok dadi siji nak untuk bilang mintane. Mendem bebarengan. Wonten sak lebetipun pesta pernikahan. Haram niku mboten pareng. Teko ten mriku nggih mboten pareng. Nggih. Ning nek kerja bakti rawuh. Nek infak sedekah bayar gitu. Syukur bagi napa niki gandeng awake dhewe iki sing ajang-ajang acara-acara kemaksiatan pun mboten melu. Lah niku kekurangane awake dhewe niku kekurangan miturut masyarakat nggih. Nek miturut Allah niku mboten kekurangan, niku kelebihan niku, keutamaan, kesaenan niku. Ning miturut masyarakat, oh iki wong ra tau ngetok iki. Tanggane mendem kok ra melu mendem. Tanggane keplek kok, pirsa keplek. Ngasut kertu niku lho. Nggih judi kok ra melu. Ya, urip neng desa iku kudu bareng-bareng. Tanggane mendem melu mendem, tanggane gantung melu gantung. Nggih bilah mindale. Tanggane ngombe racun melu ngombe racun napa ngoten? Mboten. Awake dhewe manut masyarakat niku wonten saklebetipun perkawis-perkawis ingkang sae. Tanggane kerja bakti melu. Tanggane jagong melu. Niliki wong loro melu, dijaluki urunan, urunan kanggo mbangun gerdu, kanggo tumbas lampu, penerangan jalan melu, ngoten niku. Nggih. Syukur bake ora sah dijaluki urunan niku sering sedekah marang tangga teparo. Niku sae, Islam niku ndawuhake umat supados bermasyarakat. Supados tansah serawung kalih tangga teparo. Ning anggone serawung niku wonten aturane. Nggih. Wonten wewaler ingkang boten parang dipun terjang, boten parang dipun terak. Iki ora kok masyarakat itu disembah melebihi segala-galanya. Ketika keinginan masyarakat bertentangan dengan agama, tetap melu masyarakat. Lah menika keliru. Nggih. Masyarakat kene sepakat ngundang dukun. Kowe dijaluki urunan nggo bayar dukun boten parang. Masyarakat kene sepakat arep gawe sesajen kanggo sing bau reksa. Ning desa kene mboten pareng. Nek ora melu niku kula diarani wong ora serawung, wis ben wong ngarani wis ben. Sing penting bar niku jenengan asring sedekah. Sing ngarani niku lara jenengan tiliki gawake oleh-oleh. Ngoten niku carane serawung. Nggih, serawung ingkang sae ingkang jumbuh kalian dawuh pangandikanipun Allah, dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewon dene al-mudahanah menjilat kala wau. Nggih, meraih simpati manusia dengan mengorbankan kepentingan agama menika haram. Salisan min tabi'atil munafiqi al-firaru indal faza'i wal iqdamu indat tamak. Cirine wong munafik niku dheweke melayu nalika wonten musibah. Nggih, lan dheweke niku rakus, dremba, pirsa dremba. Nggih, doyane kenemenen. Nggih, nalika wonten kejayaan. Umat Islam nembe seneng-seneng, wah melu, aku sedulurmu. Aku kei bagian, gitu. Senadyan aku ora tau ning masjid ning ndek ben kerja bakti. Masjidke aku ya melu. Ngoten niku. Ning nalika umat Islam nalika masjid niku nembe nampi kacilakan, nembe nempi musibah melayu dhewe mboten gelem ngewangi. Niku tanda-tandanipun tiang-tiang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Rabi'an ihatatu ilmillahi bikulli syai' zahiran wa batinan. Pilih ilmu nipun Allah menika ngerungkepi sedanten perkawis ingkang lahir lan ingkang batin. Nggih, sedanten perkawis menika dipun pirsani Allah Subhanahu wa taala maha mirsani sedanten perkawis. Sae niku ingkang dipun ngendikake dening menungsa utawi ingkang mapan wonten dada-dadane manungsa Allah Subhanahu wa taala menika tansah pirsa. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah mbak menai makatan lan semanten nggih waosan kitab al-jadid ingkang saged kita aturaken wonten kalau dengan dalu punika mugi-mugi saged beto manfaat lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan nggih kita ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet insyaallah taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sebenarnya acara akikah syukuran lahiran bayi yang sesuai syar'i? Bagaimana kalau ada pembacaan surat Yasin dan marhabanan? Apakah boleh saya menghadirinya? Mboten nggih, dados akikah niku namung meragat mendo nggih. Yuzbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Dibelehake mendo wonten dinten ingkang kaping 7 sabibaripun lahir. Upami lahir dino Senin, nggih, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Setu, Ahad. Dinten Ahad menika meragat mendo. Menawi bayinipun menika kakung jaler nggih, meragat mendo cacah kalih. Mboten kudu lanang mendone niku. Nggih, mendone wedok niku nggih dikeparengake. Nggih, sing penting umure pun setunggal tahun. Menawi bayine niku ponang jabang bayi menika mijil utawi medal setri wedok nggih niku dipun peragataken mendo setunggal mboten kudu lanang nggih mendo wedok menika dipun keparengaken sauger umure si wedhus niku sampun jangkep setunggal tahun utawi punjul saking setunggal tahun. Nggih, terus diolah nggih, diolah. Nggih, ajeng diimbui sego nggih langkung sae, diimbui sego, diimbui kerupuk nggih. Nek ajeng ngedumke anu tok, anu gule tok mboten nganggo sego nggih, mboten napa-napa nek tegel ning nggih. Nek tegel tur nek ra isin ya. Utawi ajeng jenengan ndumke iwak mentah nggih mboten napa-napa. Ning saene diolah, digenepi sekul, digenepi kerupuk lan nggih. Kanca-kancane niku lho nggih, 4 sehat 5 sempurna niku menawi saged dipun jangkepi. Menika langkung sae. Mboten wonten maos surat tertentu, napa maos Yasin, napa maos surat Yusuf supaya anake ngganteng kaya dene Nabi Yusuf, nek anake wedok diwacake surat Maryam nggih supaya ayu kaya Maryam. Utawa diwacake surat Al-Baqarah supaya kaya sapi, naudzubillah. Niku mboten wonten. Nggih. Namung cukup dipun jenengi jeneng-jeneng ingkang sae, dibelehke mendo, didumke tangga teparo, nggih. Terus dicukur rambuté menika sunnah, rambuté ditimbang, pami bobote rambut niku 2 gram. Nah, 2 gram niku mengke panjenengan sedekah arto senilai seharga perak yang beratnya 2 gram sama dengan beratnya rambut. Ngoten niku. Upami ngundang tangga teparo ten ngomah napa pareng? Pareng mawon diundang. Yo sesuk bareng isak ning omahku. Nggih, ngopo acarane akekahan? Akekahan ki apa? Bancaan, nggih kembulan, nggih pesta Handrawina. Kembul bujana pesta Handrawina madang gedhen upami ngoten niku. Sederenge dahar, sederenge pun madang gedhen, upami badhe wonten pengendikan nggih kultum menika nasihat menika sae. Ning menawi waosan niki nggih marakabanan selamat datang kepada bayi menika dereng nate kawula temai nggih ditindakake dening nabi lan para sahabat semanten niki para ulama ahli sunnati wal jamaah. Wallahu taala alam. Tanglet pripun caranipun mejahi ulam utawi lele ingkang cepet mati? Punapa angsang digepuk ndase beto kayu? Nganggo kayu to kok beto kayu. Dados lele niku upama dadi batang nggih. Halal kok niku. Nek digepuk ndase kan berarti batang nggih. Batang lele to niku. Niku rak lele. Nek ikan berkepala lele pripun? Nggih sami. Ikan berkepala lele niku nggih lele niku gitu. Niku upama mati nggih halal digepuk ndase lele niku upama dibeleh nggih halal wae upama ndelalah kok dheweke niku mencolot saking kolam gek terus ten aspalan ngantek garing mati niku nggih halal. Ning meragat lele ingkang sae sing cepet mati niku kula sanjangi nggih upama niki lele upama nggih upama niku rak kena bali. Lele kok upiuk-upiuk, upama niki lele, niki ndase lele, niki wetenge lele, niki gegere lele, nggih. Nggih cengel lele niku lho. Cengel niku leher bagian belakang. Ngisor sirah, nggih bagian mburine, gegere. Niku jenengan mendhet peso sing lincip niku ditusuk ngene, jelep. Niku cepet mati. Nek digepuk niku matine suwe. Kadang-kadang lek gepuk luput barang. Gur kena ing kuping lele kan ora mati malah loro lelene mesake gitu. Ning jenengan cekel lelene terus ditusuk nggih cengel. Pirsa cengel tengkuk mriki. Basa Jawane cengel nggih. Basa Jawa ngoko niku nek kramane cengel kula mboten ngerti nggih. Napa cengil napa-napa gitu. Nah niku ditusuk gulu bagian buri niku matinipun cepet. Wallahu taala alam. Di desa saya mengadakan acara bid'ah. Ibu sudah tahu tentang hukumnya. Enggak ikut dalam acaranya, tapi kemarin ikut bantu iuran uang dalam acara bid'ah tersebut. Apakah ikut berdosa dan sebaiknya bersikap bagaimana, nggih? Nggih, no. Wong niku tuh minta maksiat kok jenengan melu modali. Modali wong maksiat dosa mboten? Dosa. Modali wong ibadah ganjaran. Nggih. Modali wong maksiat dosa? Nggih. Terus saya ini pripun, saya ini nggih pangapunten nggih miturut kapitadosan kula niku sebab menungso niku rak nggadahi keyakinan piyambak-piyambak nggih. Dan negara menjamin kok kemerdekaan untuk berkeyakinan niku. Wonten pasale niku. Nggih. Wonten Undang-Undang Dasar 1945 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi agama dan kepercayaan niku lho panjenengan sedaya niku dilindungi undang-undang. Nggih. Lek menungso niku kena dipaksa ne jenenge kepercayaan agama niku mboten saged dipaksakan. Pangapunten saestu Pak, pangapunten saestu Bu, mboten kok kula niku mboten gelem srawung mboten ning miturut kepercayaan kula, keyakinan kula, niku kula mboten nindakake acara ngoten niku. Dadose pangapunten saestu kula mboten saged urunan, mboten saged rawuh. Niku mungkin jenengan digrenengi. Niku mungkin jenengan dipoyoki sedina rong dina. Bar niku jenengan bebas. As-sarahah rohah. Wonten nggih wonten unen-unen basa Arab niku as-sarahah rohah. Jujur kuwi malah longgar kepenak ngoten. Ning nek awake dhewe malah kucing-kucingan niku mungkin malah rekoso. Pun jujur mawon terbuka apa adanya, pahit ning ngarep sedelet bar niku longgar. Wis kae rasa diundang neh kae ora gelem ngoten niku. Ini jenengan alasan mawon mungkin malah gur diuyak wae. Ketika kita bisa menarik garis tegas nyuwun pangapunten menurut keyakinan saya niki kula mboten nindakake nek panjenengan ajeng nindakake monggo kula nggih mboten meksa jenengan jenengan nggih mboten meksa kula rak padha penake nggih. Oh nggih nek wonten kula mboten anu melih ajeng nyuwun urunan jenengan melih nggih jenengan pun beda sak karepe jenengan nek enten napa-napa niku jenenge mengancam niku pun nggih. Pun biasa mawon nggih matur nuwun awit napa permaklumannya kula dongake kesaenan kagem sedaya warga. Benjang nek enten acara sanesipun insyaallah kula urun. Malah nek perlu mboten sah dijaluki urunan, mboten ngenteni dijaluki urunan, niku bar acarane ku jenengan sedekah kanggo tangga teparo, infak kagem masjid. Ngoten niku. Insyaallah mengke nggih kanthi pengalaman ingkang sampun mapinten-pinten nggih. Ingkang sampun sering dipun lampahi niku masyarakat niku entek-entekan nggih memaklumi. Nek jenengan dijaluki urunan kanggo bid'ah ora gelem, ning bar niku jenengan ya ora tau sedekah cethil bergidhil lho tambah digethingi menungso. Nggih mboten. Menungso niku senadyan ahli maksiat, nek sering aweh nggih, sering sedekah niku ditresnani menungso. Niku wong maksiat nggih. Napa malih wong sing nindakake salat, sering sedekah niku mengke rak suwe-suwe menungso sing gething niku rak memaklumi insyaallah taala wallahu taala. Apa ciri ruqyah yang bukan syar'i itu atau ciri-ciri dukun? Apa pasti tanya nama ayah atau ibu kita? Dari akhwat di Klaten. Seringe ngoten, seringe biasane takon jenenge mboke. Angka kalih seringe biasane takon weton. Nduk, kowe lairmu wetonmu apa? Selasa kliwon apa Rebo Paing? Nek dukun tukang rukyah mboten butuh ngoten niku. Nate jenengan periksa tenggane dokter spesialis ditekoni wetone ngoten. Nama siapa? Agus. Weton Rebo Legi apa Selasa Paing? Niku dukun napa niku dokter weng nek enten sing tekon ngoten niku nggih. Dokter ora waras niku. Dokter meriksa kok tekon weton barang niku. Nggih. Angka 3 niku sing diwaca dening dukun ora cetha. Upama dikon nyuwun sewu Pak jenengan wau maca napa niku ora gelem ngandani. Upama ngandani niku wacan-wacan sing asale mboten saking Al-Qur'an mboten saking hadis Nabi. Kula tau dikandani niku kula njaluk nyuwun Pak niku jenengan maca napa mbak kula diajari. Niku kula nggih diajari nggih Arab niku. Lah Arab niku nek mboten kapendhet saking Al-Qur'an mboten kapendhet saking hadis niku biasane dukun. Napa meneh sing diucapke niku tetembungan-tetembungan sing artine niku mboten cetha. Nggih, biasane niku japa mantra wulangane setan niku, wulangane dukun. Nggih, tandane ngoten niku. Tandane meneh dheweke mengklaim mengetahui perkara gaib. Tukang rukyah nek mengaku-ngaku ngerti barang gaib ya niku dukun. Tukang rukyah menungso niku mboten ngerti barang gaib. Tukang rukyah syar'i kok jenengan tekoni ustad niki napa niki jenenge sing jin sing ten awak kula niki cacahe pinten gek rupane kaya ngapa ustad? Oh, sing ning awake jenengan iki enten 5000. Kuwi wujude manuk. Manuk napa Ustaz? Ana sing manuk emprit, ana sing manuk gagak. Lah niku dukun niku. Nek tukang rukyah syar'i mboten ngoten niku. Sebab mboten wonten ingkang mangertosi barang gaib kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tukang rukyah niku nggih mboten sah kakehan jagongan kalih jin. Jin ditanggap dijagongi, kowe asalmu kok ngendi? Sebab wonten tukang rukyah niku, kula nate ini nonton video ini, tukang rukyah niku jarine ngaku ketemu karo jin corona. Waduh. Iki kok ya rukyah racetra iki. Anu jin corona niku jarine, kamu siapa? Aku adalah jin yang bertugas menyebarkan corona. Ngoten niku. Waduh. Elok iki aku ngono. Terus jin corona niku jare bertugas menyebarkan corona sak provinsi. Niku kula ningali video niku kira-kira pun setahun kepungkur nggih, setahun yang lalu. Lah kali tukang rukyah niku jin corona niku diislamke. Kon mlebu Islam jin corona niku wah horore. Terus pitakonane, lah kok jin coronane wis mlebu Islam wis tobat. Lah kok coronane saya mubal ngono ngoten niku. Niku tukang rukyah lho niku. Ngakune tukang rukyah. Lah tukang rukyah ngene iki mboten beres. Nggih. Wong ngomongane jin kok dipercaya. Nggih, mongko jin niku biasane ngapusi. Nggih tukang rukyah niku sing penting maos ayat, maos hadis. Nggih upama jine gelem mlebu Islam cukup entang kon metu kon ngalih. Ora kok ditekoni neko-neko misteri Candi Borobudur iku jane piye mula bukane ngoten niku ditekoni. Kowe umurmu berapa? Umurku adalah 1 juta tahun. Berarti kamu tahu awal kali terciptanya Candi Borobudur. Oh, saya tahu. Itu kan istananya Nabi Sulaiman. Lihat gendeng meneh kuwi gitu. Tambah racet to. Ngapusi. Niku tondo tandanipun rupiah pun mboten beres. Nggih. Lan biasanya dukun niku nggih, dukun niku dandane we pun ketok nggih. Ning mboten kaya kula ngeten niki. Dukune niku. Biasane nganggo jimat-jimat. Nggih napa niku rupa akeh, napa rupa cundrik, napa rupa raja-raja. Ning dukun sakniki niku nggih wonten sing penampilane kados dene ustad. Malah wonten sing ngaku dadi tukang rupiah barang. Ciri-cirine dukun niku wau. Siji. Napa wau takon jenenge mboke, nomor loro takon weton. Ning mboten mboten kudu ngoten niku nggih. Niku kan diantara ciri-ciri. Takon weton, terus napa melih wau japa mantra niku tidak diketahui maknanya. Nggih. Terus mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Lan tasih wonten ciri-ciri sanesipun. Wallahu taala alam. Ndi kok akeh men to iki? Oh, niki. Apakah ketika manusia menggunakan instingnya seperti firasat terlepas kita itu sudah observasi atau belum pada sesuatu, seseorang itu ada andil jin di dalamnya, mohon pencerahannya. Insting firasat niku enten ten ngene agami Islam. Nggih. Firasat niku prediksi tapi mboten dipestekke. Lan dipun sebataken ngati-ngati sira iku saka firasati wong sing iman. Yang ingkang iman tiyang ingkang gadahi ilmu para ulama niku gadahi firasat. Nggih, ning beda karo meramal nggih, nek ngeramal niku mestekke nek firasat niku peparingipun Allah lan niku mboten saged napa dipun pestekake. Lan niku biasane pun tiang-tiang ingkang alim, tiang-tiang ingkang iman lan takwa. Ewon dene menungso sing dosane akeh maksiatipun kathah niku firasatipun bujel. Firasatipun bujel. Nek enten bisikan nggih ten ati, wah sesuk ketoke bakal ana niku biasane jin. Nggih. Niku menungso diinstal dening jin, dikader supaya besok tembe mburune dadi tukang ramal. Yo. Aku ki kok rumah saku besok anu ketoke bojoku ki asale saka kono. Ndelalah kok bener. Sesuk bakalan ning ngene ndelalah kok bener. Sering ngoten niku. Mongko dheweke niku wong sing maksiate akeh. Akidahe rusak. Lah niku biasane wonten peran jin wonten mriku. Ngatos-atos. Zikir enjang, zikir sonten kedah asring dipun waos dipun kencingi malih. Wallahu taala alam. menawi dukun menika sedo napa maitipun nggih diperlakukan kados muslim sanesipun, mboten lho. Nggih. Wong dukun niku pun murtad saking agami Islam. Nggih. Menawi tiyang sampun tumindak kesyirikan murtad nggih mboten parang dipun dusi, mboten parang dipun kafani, mboten parang dipun salati, mboten parang dipun kubur bebarengan kalih kaum muslimin sanesipun. Nggih. Ananging ingkang wenang memfonis menika para ulama nggih sebab mboten gampang memfonis tiyang niku sampun tumindak kesyirikan sampun murtad saking agama Islam niku perkara aurat. Ning secara umum dukun niku nggih napa melih dukun santet menika dipun pidana kanthi mboten nggunakake peradilan wonten salebetipun agama Islam. Wallahu taala alam. Menawi wonten sebagian rumah makan yang diisukan santer enten prewangan penglaris makhluk gaib supados rame, pelanggan lan eco raosipun. Pripun sebaiknya sikap kita? Tetap jajan ten mriku nanging kedah maos bismillah sederengipun nedha napa pindah tempat dan menghindari tempat niku. Anik niku kan mung berita nggih, kadang kala berita-berita niku jane mboten leres. Ming krana persaingan bisnis. Nggih, iki warung iki pame dodol napa nggih? Dodol sego bekecot pamane ngoten niku. Iki dodol sego bekecot, kono dodol sego bekecot. Lah sing kene laris, sing kene ra patek laris, sing ra patek laris niki menyebarkan isu kaya warung kaya anu lho. Enek prewangane. Dadi bekecote kuwi sadurunge diciduk kuwi dileri pocongan. Supaya enak ngoten niku. Niku wonten lho. Nggih, bakso kono kae anu sak anu lho enek sing weruh kuwi jare enek pocongane ngileri ngidone. Ini bakso ini, jadi mula kerasa enak ngoten nih, mula laris. Dan itu setan kan kadang-kadang ming isu nih, mboten leres. Upama ndelalah tenan, awake dhewe mboten mangertosi barang gaib kok. Jadi nek enten berita ngoten niku, malah awake dhewe curiga. Lah kowe iku wong kok ngerti perkara gaib ya. Berarti kowe iki dukun, ora pentuk percaya karo dukun awake dhewe niku. Nggih. Sebab prewangan nggih. Niku ora anu napa niku jenenge perkara gaib mboten ketok. Kejaba nek ten warunge niku dipasangi rajah lan niku ketok. Dipasangi jimat lan niku ketok. Terus hukume jajan ten mriku napa pareng mawon. Maos bismillah. Nabi ngendika, nggih, idza akala aw syariba menawa menungsa niku mangan lan ngombe banjur nyebut asmani Allah, kala syaitanu setan bakal kondo la asya alakum. Nggih, ora ana mangan. Jatah mangan kanggo sira ana ing wengi iki. Niku pengendikane Kanjeng Nabi. Bahkan wong nganggo pesugihan kan kesyirikan. Lah kesyirikan iku urusane sing duwe warung karo Gusti Allah. Lah awake dhewe mangan jajan ten mriku nganggo dhuwit halal lan thayyiban mubarokan fih. Mboten napa-napa. Nggih. Senadyan jenengan niku mangan wonten warung sing mboten nganggo pesugihan, ning nalika dahar nalika mangan mboten maca bismillah niku jenengan kembulan bareng setan. Nggih. Sebab Nabi wau ngendika nek mangan maca bismillah setan kondo ora ana jatah mangan kanggo awake dhewe. Ning nek wis maca bismillah nek wis nek mboten maca bismillah ateges setan melu melu mangan. Dadi sing enten setan iki mboten ming warung pesugihan nggih, warung biasa niku nek jenengan dahar mboten maca bismillah niku setane melu mangan. Mboten niku ewon dene kesyirikan lan pesugihan niku urusane sing duwe warung kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam. Saya dari Lahat, Sumatera Selatan. Mohon doanya semoga desa kami didatangkan Ustadz Ahlu Sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kami tidak merasa asing di sini. Lahat Sumatera Selatan nggih. Umpama mboten kudu manggon ten mriku kula gelem pisan pindho mboten mboten napa-napa. Ning nek kula kudu pindah ning kono niku ra abot nggih to. Niku ra abot. Kejaba ning cantelane niku tetep nggih abot nggih kan. Senadyan ning cantelane niku wau. Ning insyaallah kula ndongaake nggih. Kagem panjenengan kaum muslimin ingkang wonten Lahat Sumatera Selatan, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngrembakake dakwah ahli sunnah wal jamaah wonten mriku wonten saindenging nuswantara sedaya. Mugi-mugi dakwah ahli sunnah saged ngrembaka saya kathah kaum muslimin wangsul bali tumuju menang agama Islam ingkang murni ingkang resik saking praktek-praktek kesyirikan, bid'ah lan kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam. Kados pundi menawi wonten tiyang ingkang nganggep indigo menika salah satunggaling kanugrahan saking Allah Ta'ala. Awit anggapanipun ingkang saged maringi ngertos menika saking ridhanipun Allah. Niku padha karo anu, sing iso menehi ngerti kan Gusti Allah. Lah tukang santet niku isih berarti niku nggih kanugrahan saking Allah. Wong sing menehi ngerti Gusti Allah. Nggih mboten. Keliru niku. Semua kelebihan itu kan yang memberikan Allah. Pinter nyolong barang niku nggih. Napa Allah sing maringi? Napa itu berarti satu keutamaan, pinter nyolong, pinter nyopet, pinter nyantet? Mboten, Pak, keliru niku. Nggih. Sebab mboten sedaya peparingipun Allah niku dadi tandha kesaenan. Nggih. Mboten sedanten napa niki ciptaane Allah niku ateges diridhoi dening Allah. Allah niku seneng nek sedaya menungsa niku ngabekti marang wong tuane. Ning nyatane enten wong sing duraka, napa wong duraka niku nggih peparinge Allah terus berarti niku kelebihan dari Allah. Lah niku cara berpikir weng ngoten niku. Mboten leres niku. Ngawur. Nggih, dados tiang-tiang indigo niku tiang-tiang ingkang sakit. Tiang-tiang ingkang nembe nampi gangguan jin, menungsa lumrah mboten indigo. Nggih, menika kelentu gede, kelentu ageng. Lan wonten satunggalipun ayat Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh, bilih setan niku jin niku ngerti sira ananging sira ora bisa mangerteni marang jin. Niku dawuhipun Allah. Nek enten menungsa kok napa niku ngerti jin, berarti menungsa mboten normal. Menungsa sing aneh, menungsa sing sakit. Lan kula nate matur, bocah-bocah sing indigo niku biasane sok mben tembe mburine diinstal, dikader dening setan dadi dukun. Biasanya wong-wong indigo niku dadi dukun. Dukun niku kan man yadai ilmal ghaib, wong sing ngaku-ngaku mangerteni barang gaib. Mula rata-rata wong indigo niku nek mboten ditambani, senengane mesti meramal. Ning kono ning wewe ning sesuk bakalane kedadian ngene. Iku rak pendamelanipun dukun. Nggih, Nabi dawuh, nggih man ataka hinan sapa wong teko marang dukun. Wa saddaqahu bima yaqulu. Lan percaya marang apa kandhane dukun faqat kafara bima unzila ala Muhammad. Yakti dheweke wis kafir marang wahyu sing diparengake Allah marang Muhammad. Lho niku Nabi le ngendika ngoten niku? Kok malah diarani kanugrahan? Menika kelentu. Wallahu taala. Saya pernah belajar ilmu kebal, njur pripun? Puasa, badan saya diisi gotri, ya cenah ya buntet ususe gitu. Dan baca mantra hal itu, oh hal itu ya. Sudah beberapa puluh tahun yang lalu, apakah dosa masa lalu saya bisa dimaafkan? Saya dari Mesuji, Lampung. Terima kasih. Saged, Pak. Sedanten dosa niku nalika kula panjenengan sedaya mertobat dumateng Allah ilang. Kaidah ahli sunnah ngendikake lakabair ma'al istighfar. Ora ana dosa gedhe nek ditindak, nek dibarengi kanthi istighfar lan tobat marang Allah kanthi taubatan nasuha. Wala saghair ma'al istimrar lan ora ana dosa cilik nek ditindakake nggih terus-menerus atau berulang-ulang. Mertobat ditinggalake napa niku ilmu kebalen niku. Nggih. Mantra-mantrane niku ampun dipun waos melih. Nggih. Lanjuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados diapura dosa lan kesalahanipun. Wallahu taala. Saya meruqyah diri saya sendiri dengan tujuan mengeluarkan susuk. Saya membaca solawat kepada Rasulullah. Setelah membaca solawat, lama-lama saya merasa mau muntah-muntah. Apakah ini tanda susuk itu sudah keluar? Susuk niku enten sing saestu, enten sing gedebus nggih. Termasuk gotri barang niku. Rumasane gotri padahal niku enten setunggalipun cairan. Jadi nek ming diiling sithik ngoten niku dheweke bunder kaya gotri rupane. Jenenge cairan apa kula mboten. Tapi nek tiang-tiang ahli kimia ngerti. Jadi banyu ngeten niki niku rupane warna silver, warna perak. Jadi nek diiling sithik ngoten niku bunder kaya gotri. Nggih. Oh, mangap ngono. Bismillahirrahmanirrahim ditapuke nggih cangkem ngoten, kok ilang ya. Padahal niku mung cairan mboten gotri bunder mboten. Wonten sing dikeplakke ten bathuk wis mlebu susuke, padahal mboten mlebu. Nggih. Upama enten susuk tenan mlebu rak bosok nggih. Bener mboten? Dileboni dom ngoten ten raine jenengan dadi bosok. Secara logika nggih. Kula piyambak mboten napa niki mboten mitadosi wontenipun susuk. Ning sing penting niku mboten kok susuk metu lan ora metu, sing penting jin sing manggon ten awake dhewe niku metu. Nggih. Saene nggih asring-asring maos kitab suci Al-Qur'an utaminipun ayat kursi dipun ambali melih. Menawi maos selawat nggih selawat sing diajarke Nabi, selawat Ibrahimiyah niku. Ampun selawat-selawat sanesipun nggih. Selawat sing diwaos nalika salat niku lho, niku dipun waos bolak-balik. Ayat kursi dipun waos bolak-balik, salat dipun jagi, zikir pagi ban petang dipun waos, insyaallah suwining suwe niku badhe ical. Kanthi izin lan panilahipun Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya menggadaikan surat BPKB motor untuk keperluan sehari-hari? Kok saya pernah mendengar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besinya. Beda niku gadene Nabi kalih jaman sakniki beda. Nggih. Gadhe ten jaman sakniki niku ngawur nggih to. Ngawure pripun jenengan gadhe motor nggih, motor. Motore regane upami 30 juta, enten mboten motor 30 juta nggih. Wonten nggih dianggepe wonten. Mengko jenengan ming utange 10 juta. Gandeng ra iso nyawur motor niku dilelang, motor 30 juta dilelang. Mung didol 20 juta. Nggih, jenengan ra nangis nglolo. Uang motor ajine 30 juta kok aku mengutang 10 juta motorku ilang. Nah niku rak zalim niku jenenge. Nggih. Niku bedane gadhe jaman sakniki beda, Pak. Padha-padha gadhene ning carane beda. Ngoten niku. Napa meneh sing padha ketoke padha ning jane beda niku napa? Nabi niku seneng dahar ulam mendo, iwak wedhus niku lho. Nabi seneng. Nah, ning kula kok mangan iwak wedhus kok dadi stroke. Nggih. Dadi jeglek darah tinggi kula naik. Lah carane pun beda. Jenengan nek olah-olah iwak wedhus niku nganggo lengok seliter gitu. Cek ditambahi santen, lah niku kolesterolnya naik 10 kali lipat. Nggih. Terus sing dipangan niku nggih sing akeh gajine. Menawi Kanjeng Nabi dahar ulam endo niku sing didahar bagian nggih sampil. Wis nggon pupu niku lho. Nggih, sing sering dinggo kucel-kucel niku mula gajine sithik ten sampil niku. Terus Nabi nek olah niku mboten nganggo minyak goreng, sebab nek iwak wedhus dicampur minyak goreng niku kolesterolnya naik 10 kali lipat. Iwake pedhus padha, wedhus nggih kok pedhus. Iwake wedhus sami nggih ning carane ngolah beda, niku hasilnya pun beda. Gadene padha ning tata cara pegadeanipun ingkang benten. Wallahu taala. Apakah setan itu cuma bisa menakuti atau bisa mencelakai? Apakah rumah kosong akan dihuni oleh setan? Nggih, setan niku mung medeni. Lan sing diwedeni setan niku mung wali-waline setan. Dalile kala wau yukhawifu auliyaahu. Setan niku mung medeni wali-waline. Ewon dene umat Kanjeng Nabi sing ajrihipun dumateng Allah mboten saged diganggu setan. Ngoten niku. Nek gangguan secara fisik nggih kula nate disanjangi dening guru kula. Jin niku ngganggu secara fisik niku paling banter njawil. Niku pun parah niku. Nek pun dijawil niku pun parah. Biasane ming mambu napa ngoten, mambu wangi napa mambu kecing ngoten niku. Nek mboten nggih krungu swara-swara ngoten niku. Swara guyu. Kula nate gadah kanca nggih. Kanca kula niku nak duwe mbok nggih. Berarti niku mbokne kanca kula. Mbok ne kanca kula niku crita jare bengi-bengi ten nggen wit niku witene soni tu digoyak-goyak terus enten swara guyu ngono. Swara guyu jam 12 bengi. Ning gandeng mboke kanca kula niku mboten wedi guyu wae ngantek keju aku ora wedi ini. Ning nggih ilang dhewe. Kira-kira nek enten cah cilik guyu jenengan wedi mboten? Mboten wedi nggih. Lah jen niku mek guyu kok wedi ngono. Upama jin guyu. Kok wedi ngur guyu? Kan dhewe makhluk hidup. Entuk guyu mboten makhluk hidup. Entuk guyu to. Lah dhewe guyu kok wedi? biasa mawon. Jadi awak edwin niku kak carane memanage mengatur perasaan hati kita niku pripun. Lah gurane mang guyu kok wedi. Wah cendelane nutup. Lah sakniki nek cendelamu kuwi ditutup bocah cilik, kuwi wedi apa ora? Ora lah ngopo? Lah kan bocah cilik makhluk hidup. Lah jeneng iki ya makhluk hidup. Ya nutup cendela. Nek nutup cendela niku mbebayani mboten? Mboten to nutup cendela. Matur nuwun ya tak tutupke ya ngoten ta jazakallah khairan ngono. Orang malah melayu jurantal tiba kejeblos sirahe bentret. Niku sing marahi mati bentrate niku mboten jendelone gitu. Nonton niku lho. Nggih. Biasane swara-swara terus paling banter niku dijawil. Ning niku longko, jarang sekali jin ganggu jawil niku jarang. Niku berarti jine pun napa kebangetan lek kurang ajar. Nek sing biasane paling mengenten swara ngene kuwi. Pamane jenenge bejo diceluk jah. Bejo ngoten niku. Biasa mawon nanti diceluk bejo-bejo. Dadi celuk bejo jenengan terus toleh-toleh melayu tambah jinen niku tambah saya anu. Tambah saya nguncit. Tambah seneng nek awak dhewe wedi. Coba dhek ngetok, jikuke herbal, keprukke sirahe ngoten niku. Ngantek muni makduk berarti gagar otak niku. Niku insyaallah dheweke wedi. Wonten riwayat Mujahid, Imam Mujahid niku salat ndalu. Diweteni dening jin, cah cilik ngoten glibetan. Sesuk bengi Imam Mujahid nyepake gelati. Allah salat ndalu. Wonten cah cilik langsung jikuk gelati di cubles gelati cah cilike mlayu niku nembus tembok krungu swara gludak. Sesuk pun mboten enten meleh. Ngoten niku. Nggih. Khalid bin Walid didhawuhi Kanjeng Nabi mateni braula. Braulane pun icul mpun diremuk Kanjeng Nabi dawuh kowe urung nindakke apa-apa bali meneh. Nalika Khalid bali wong-wong kafir Quraisy kandha marang braula kowe mlayu enek Khalid bin Walid. Nah iku lambat kelen tu Uzza niku nggih. Uzza mlayu enek Khalid bin Walid lho. Diuyak tekan pucuk gunung, tekan gondur, andur, napa nggih bukit ngoten niku. Dicabutke pedang dibuabat mati. Sowan marang Kanjeng Nabi, sampun Kanjeng Nabi. Ah, nek iki kowe wis mateni tenan. Iku pinangka dalil jin ki nek ngetok kena dibabat pedang. Ngoten niku nggih. Ning nek jenengan diwedeni ampun buru-buru babat pedang. Aja-aja kaya kowe menungsa pengen ngepreng. Kok buabat gundule icul rak ya kurang anu mengke pripun niku? Nggih tekan polisian mengke jenengan. Kaya Pak Satpam lho, enten sutur iso diguajuli ngantek tulang rusuke pedhot. Dilarikan ke unit gawat darurat. Mula kula ajak-ajak niki kanca-kanca sing seneng ngepreng mang leren tobat. Nggih. Sadurunge ketemu ahli tauhid ngepreng upacangan culut-culut babat pedang icul nyawane. Nek udzubillah min dzalik. Nggih ngoten niku. Ning setan niku jin niku namung meden-medeni tiang-tiang ingkang jireh. Nek wong-wong sing kendel ajrihipun namung dumateng Allah, nggih. Napa melih kok ajeng swara setan niku iru Umar kok kaduan liwat dalan niku setane sumingkir. Saking napa nih? Saking ajrihipun Umar namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mula tiang-tiang ingkang ahli tauhid niku malah mboten nate ngalami gangguan jin. Diwedeni mboten nate diwedeni kula piyambak sajeke urip mboten nate diwedeni. Nggih. Blusukan ten Gunung Lawu jam 1 bengi ngantek esuk dhewe ijen niku. Nggih mboten enten memedi niku. Jare kono iki gunung paling angker sepulau Jawa. Kan gunung-gunung liyane sami. Gunung Cermai. Nggih mboten enten napa-napa nggih. Enten nggih mung alas wit nggih. Enten kadang-kadang enten kirik mbau nggih biasa jenenge ten gunung kok. Nggih biasa. Ning sing jenenge memedi niku alhamdulillah kula piyambak. Secara langsung nggih weruh niku dereng nate alhamdulillah. Sing sering weruh niku malah biasanya wong sing mboten anu normal wallahu taala. Niki pitakonane pun estu, kathah sak estu niki gek dawa-dawa nika ngene. Bagaimana baiat yang dicontohkan oleh Rasul? Sebab saya tahu baiat itu kebanyakan diamalkan oleh teman-teman thariqah. Baiat niku namung diparingake dumateng penguasa kaum muslimin, pemimpin negara. Mboten pemimpin thariqah, mboten pemimpin pengajian, mboten Pak Ustadz. Mboten. Baiat niku kepada penguasa kaum muslimin yang muslim niku dibaiat. Nggih. Terus angka kalih baiat niku saged diwakilke. Dadi nek pun seperangane umat Islam pun membaiat, liyane pun mboten sah baiat pun melu baiate pun kanggo. Sebab baiat niku secara bahasa artine kan salaman. Nggih. Saya mengakui bahwa engkau adalah pemimpin kami di negara ini. Ngoten niku. Asline salaman. Ning gandeng negara Indonesia niku rakyate 250 juta luwih, mosok ya kon salaman siji-siji. Ya jeneng presidene mecadel gitu. Kon salaman karo wong sak Indonesia ngubungi salaman siji-siji ini ora mboten mungkin. Dan niku namung cekap wakil-wakilipun kemawon. Wonten kerajaan Saudi Arabia semanten ugi nalika Raja Abdullah niku sedo. Raja Abdullah sedo wayah dalu. Dalu niku Raja Salman sowan tengene Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Nggih pinangka ulama ten kerajaan Saudi Arabia ingkang nembe nandang gerah ten rumah sakit. Gandeng Syekh niku nembe gerah, nggih Pangeran Salman bin Abdul Aziz sebagai putra mahkota nututi wonten rumah sakit. Terus dibaiat. Nggih, Syekh niku dalam rangka mewakili rakyat Saudi Arabia sebagai ahlul halli wal aqdi. Aku baiat engkau sebagai raja penguasa kami di kerajaan Saudi Arabia. Dadi bengi niku Raja Abdullah mati, sesuk-esuk niku nggih, rakyat Saudi Arabia tangi niku pun duwe penguasa sing anyar. Dengan tanpa ada dana yang dikeluarkan. Wis, ngirit toh? Ngirit. Dadi bengi kuwi penguasane mati, bengi kuwi pun entuk penguasa anyar. Ora eneng nyawa sing dikurban. Ya kadang kala awake dhewe milih penguasa niku ndadak juwatosan dhisik. Demo dhisik sing mati 200. Duit niku sing dienggo kampanye niku diceceh entek pirang triliun mboten ngerti niku kula. Demi untuk pemilihan. Ten ten napa kerajaan mereka ming sekedar dibaiat kalih ahlul hali wal aqdi pinangka wakil umat Islam cukup niku pun sah dados penguasa. Dados baiat niku untuk penguasa, untuk imam yang mengatur ini kemaslahatan kaum muslimin. Selama penguasa niku masih muslim, dhewe niku kudu dibaiat, diakui kekuasaannya. Ora kok baiat kok marang takmir masjid, marang ustad, marang ketua thariqah, ketua ormas menika mboten leres. Sebab dipun sebatake nek eneng wong siji sing dibaiat, kok eneng wong liyane dibaiat, lan iki kaya kan mejahi. Jadi wong sak negara niku penguasane siji sing dibaiat. Wong nek dibaiat pirang-pirang niku njur melu sapa kula piyambak mboten ngerti. Nggih. Sebab praktek baiat ingkang dipun sebatake dening para ulama ngoten niku. Wallahu taala alam biswab niku kemawon ingkang saged kita aturaken nyuwun pangapunten saestu menawi wonten kekelentuanipun munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.